Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan karya Al-Syeikh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari ayat yang ke-25 dari surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-26 sampai kepada ayat yang ke-27. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yastahyi an yadhriba mathala. Inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Wa amma alladhina kafaru فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Dua ayat. Ayat yang ke-26 sampai ke-27 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk membuat perumpamaan. Mathalan ma, dengan perumpamaan apapun. Ba'udatan fama fawqaha. Baik perumpamaan ba'udah, ya, menyebutkan perumpamaan dengan nyamuk, ya, fama fawqaha, atau yang lebih tinggi dari itu. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan-perumpamaan walaupun dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang rendah, ya, seperti nyamuk atau yang lainnya. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu bahwasannya perumpamaan tersebut adalah benar, hak berasal dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir, maka mereka berkata, apa maksud Allah? Apa tujuan Allah menyebutkan perumpamaan ini? Allah menyebutkan banyak perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yidullu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan tersebut Allah menyesatkan banyak orang. Banyak yang Allah sesatkan. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan tersebut banyak orang yang Allah berikan hidayah. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Yaitu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang telah melanggar perjanjian dengan Allah setelah teguhnya perjanjian tersebut. Wa yaqta'una ma amara Allahu bih an yusal. Dan di antara ciri-ciri orang fasik juga adalah mereka memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan di antara ciri-ciri orang fasik juga mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan dua ayat di atas. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan perumpamaan apapun. Ayya mathalin, dengan perumpamaan apapun. Ayya mathalin kan, ba'udatan fama fawqaha, baik dengan perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih tinggi dari itu. Allah tidak malu. Karena listimalil amsali alal hikmati wa idahil haq, karena dalam perumpamaan-perumpamaan tersebut mengandung hikmah dan juga ada penjelasan al-haq, penjelasan terhadap kebenaran. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak mampu. Allah tidak malu, la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu dengan kebenaran. Allah tidak malu dari kebenaran. Ketika itu kebenaran, la yastahi, Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan walaupun dengan perumpamaan sesuatu atau hal-hal yang remeh. Seperti nyamuk atau yang semisalnya. Wa ka'anna fi hadza jawaban liman ankara darbal mathal aw darbal amsal fil asya'il haqirah. Sanakan dalam ayat ini ada jawaban. Jadi ayat ini, seakan-akan dalam ayat ini ada jawaban bagi orang yang mengingkari perumpamaan yang Allah buat. Jawaban liman angkara durbal amsal fil asya'il haqirah. Perumpamaan yang Allah buat berupa perumpamaan-perumpamaan dengan hal-hal yang rendah atau remeh. Wa'tarada 'ala dzalik aw wa'tarada 'ala Allah fi dzalik, kemudian mereka protes kepada Allah. Kenapa? Sampai menyebutkan nyamuk misalkan, atau menyebutkan dzubab, lalat atau yang semisalnya. Protes. Falaisa fi dzalika mahalul i'tirad, padahal hal yang demikian itu bukan tempatnya untuk diprotes. Tempatnya untuk kita mengimani apa yang Allah firmankan. Walaupun Allah dalam firman-Nya membuat perumpamaan dengan sesuatu yang hakir, dengan sesuatu yang rendah. Yang demikian karena tidaklah Allah membuat perumpamaan, mesti di situ ada hikmah. Bal huwa min ta'limillahi li'ibadihi wa rahmatihi bihim, bahkan itu merupakan ta'limullah li'ibadih, pengajaran Allah terhadap hamba-hambanya, bukan untuk diprotes apa yang Allah firmankan, tetapi merupakan pengajaran Allah terhadap hamba-hambanya dan bentuk rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Fayajibu an tatalaqqa bil qabuli wa syukr, maka wajib untuk menerimanya dan mensyukurinya. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim, maka adapun orang-orang beriman maka mereka tahu bahwasannya itu, perumpamaan itu adalah benar, hak dari Rabb-nya. Fayatafahhamunaha, sehingga mereka menghayati perumpamaan tersebut. Wa yatafakkaruna fiha, dan mereka memikirkan tentang perumpamaan tersebut. Fa in alimu mastamalat alaihi ala wajhi tafsil izdada bidzalika ilmuhum wa imanuhum. Kalau seandainya mereka, orang-orang beriman ini, mengetahui kandungan yang terdapat dalam perumpamaan tersebut secara rinci, ini hikmahnya, ini kandungannya, secara rinci, izdada bidzalika ilmuhum wa imanuhum, maka akan bertambah keimanan mereka dan ilmu mereka akan bertambah. Wa illa, kalaupun tidak sampai pada derajat mengetahui isi kandungan perumpamaan tersebut secara rinci, alimu anna, hak minimalnya mereka mengetahui bahwasannya ini benar, berasal dari Rabb mereka, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, firman yang benar. Wa inis, wa mastamalat alaihi haqqun, dan mereka mengetahui atau meyakini bahwasannya kandungan dalam perumpamaan tersebut adalah benar, makna dari perumpamaan yang Allah buat adalah benar, enggak sia-sia ya, menyebutkan lalat atau nyamuk atau yang semisalnya. Fa in khafiya alaihim wajhul haqq fiha, kalau seandainya mereka ternyata tidak mengerti sisi kebenarannya di mana. Li ilmihim bi anna Allah lam yadribha habathan, bali hikmatin balighah wa ni'matin sabiqah. Kalau seandainya enggak tahu sisi kebenarannya, samar bagi dia atau bagi mereka sisi kebenaran dari perumpamaan tersebut, ya, maka minimalnya mereka tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat perumpamaan secara sia-sia. Tidak membuat perumpamaan tersebut secara sia-sia. Bali hikmatin baligoh, tetapi karena hikmah yang besar. Wa ni'matin sabiqah, dan juga karena nikmat Allah yang sempurna. Ini apa yang diyakini oleh orang-orang mukminun terhadap perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat. Di antara perumpamaan-perumpamaan tersebut tentunya perumpamaan yang telah Allah sebutkan tentang orang-orang munafik, ya. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Dalam ayat yang keberapa? Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka itu, perumpamaan orang-orang munafik, seperti orang yang menyalakan api Kemudian api tersebut menerangi daerah atau tempat sekeliling dia. Tiba-tiba Allah hilangkan, Allah matikan api tersebut. Dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. Dan mereka tidak bisa melihat. Ini perumpamaan orang-orang munafik. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta. Mereka tidak kembali, sulit kembali kepada kebenaran, kepada Islam. Juga perumpamaan berikutnya, au kasayyibin minas sama'i fihi dzulumatun wa ra'du wa barq, atau perumpamaan mereka itu seperti hujan yang turun dari langit yang disertai dengan kegelapan, petir, gemuruh, kilat. Kemudian mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Karena petir, takut mati. Nah, dan seterusnya sampai akhir ayat. Perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat. Orang-orang yang beriman mengimani. Ini perumpamaan penuh makna, hikmah. Nah, adapun orang-orang kafir, mereka malah protes. Ngapain nyebut-nyebut api? Ngapain nyebut-nyebut ini? Protes dengan perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat. Nah, dan Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan walaupun dengan sesuatu yang rendah hakir. Ba'udatan fama fawqaha, walaupun dengan perumpamaan nyamuk atau yang lainnya. Diriwayatkan juga bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan di dalam Al-Qur'an dengan zubab, dengan lalat, dan juga ankabut, la yakhluquna zubaba wala wajtama'u lah, mereka tidak mampu untuk membuat lalat walaupun mereka berkumpul untuk membuatnya, bersatu padu, enggak mampu. Orang beriman semakin beriman, ya. Benar, manusia gak bisa buat lalat, gak bisa buat nyamuk, gak bisa buat semut, dan seterusnya. Semakin beriman, orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, maka mereka protes. Nah, ngapain nyebut-nyebut lalat di dalam kitab suci atau yang semisalnya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ankabut, bahkan ada surah Al-Ankabut, ada surat Al-Ankabut. Nah. Baik. Maka ahlul dhalalah mereka mengatakan, "Madza aradallahu bihadza?" Apa yang Allah inginkan? Apa tujuan Allah menyebutkan laba-laba atau ankabut, sarang laba-laba? Adapun orang-orang beriman, maka mereka semakin beriman, semakin bertambah beriman. Kemudian wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matsala. Dan adapun orang-orang yang kafir, maka mereka berkata, apa maksud Allah? Apa tujuan Allah? Apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Fayaqtariduna wa yatahayyarun, mereka protes dan mereka bingung sendiri. Fayazdaduna kufrun ila kufrim, sehingga bertambah kekufuran mereka, bertambah menambah kekufuran yang memang telah ada pada mereka. Sudah kufur, datang ayat perumpamaan, tambah kufur lagi. Kamasdadal mu'minuna imanan ala imanihim, sebagaimana bertambahnya keimanan orang-orang beriman, menambah keimanan mereka yang telah ada dalam hati mereka. Dengan turunnya ayat, surat, dan seterusnya, orang-orang beriman semakin bertambah keimanannya. Walihadza qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan ini, perumpamaan yang Allah buat, tersesat banyak orang karena sebab perumpamaan ini Allah sesatkan, dan juga dengan perumpamaan ini juga banyak orang dapat hidayah, berpikir, menghayati ayat tersebut dan membenarkan ayat tersebut. Wa yahdi bihi katsira, sehingga dengan perumpamaan tersebut banyak orang mendapatkan hidayah. Allah beri hidayah. Fa hadhihi halul mu'minina wal kafirin 'inda nuzulil ayatil qur'aniyah. Beginilah kondisi kaum mukminin dan orang-orang kafir ketika turun ayat-ayat Al-Qur'an. Begini kondisinya. Orang yang beriman semakin beriman, yakin dengan apa yang Allah firmankan, ketika turun ayat ini, turun ayat itu, semakin bertambah. Adapun orang-orang kafir, maka ya'taridun wa yatahayyarun, protes, enggak suka dan bingung. Nah, ada apa lagi ini? Apa lagi ini? Demikian kondisi orang-orang kafir ketika turun ayat Al-Qur'an. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kondisi orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir ketika turun ayat. Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana famal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan satu surat, apabila datang turun satu surat, faminhum man yaqul, di antara mereka, di antara orang munafik, ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya karena turunnya ayat ini? Fa'amal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka iman mereka bertambah dengan turunnya ayat atau surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum yastabshirun, dan mereka orang-orang beriman yastabshirun, senang gembira dengan turunnya ayat. Wa amal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit, penyakit kekufuran, kemunafikan, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka bertambahlah kekufuran mereka, menambah kekufuran mereka yang sudah ada. Dengan turunnya ayat, tambah kufur. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ini kondisi orang-orang kafir ketika turun ayat. Semakin turun ayat, semakin banyak ayat turun, semakin tambah kekafirannya. Fala a'zama ni'mah 'alal 'ibadi min nuzulil ayatil qur'aniyah, maka oleh karena itu tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya daripada turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an merupakan nikmat yang besar, anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, bersamaan dengan bahwasanya nikmat yang paling agung yang Allah turunkan kepada hamba-Nya adalah ayat-ayat Al-Qur'an, bersamaan dengan ini takunu liqaumin mihnatun wa hiyaratun wa dhalalatun wa ziyadatu syarrin ila syarrihim. Bersamaan dengan ini ayat-ayat Al-Qur'an yang turun, bagi suatu kaum menjadi ujian, menjadi petaka, atau menjadi kebingungan dan kesesatan. dan bertambahnya keburukan yang ada pada mereka. Tentunya bagi kaum siapa? Kaum kafir. Bagi kaum kafir, maka ayat yang turun, padahal ayat yang turun itu adalah nikmat Allah yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Tetapi bagi suatu kaum, itu orang-orang kafir, ayat yang turun tersebut menjadi ujian dan juga sekaligus yang membingungkan mereka dan kesesatan. Naam, semakin sesatnya mereka dan semakin bertambahnya keburukan mereka. Wali kaumin, dan bagi kaum yang lain, ayat yang turun, ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan, wali kaumin minhatun wa rahmatun wa ziyadatu khairin ila khairihim. Ayat-ayat tersebut menjadi anugerah, menjadi rahmat, menjadi tambahan kebaikan bagi mereka. Ya. Tentunya bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang kafir, ayat-ayat yang turun akan menambah keburukan dan kejelekan mereka, menambah kekufuran mereka, kesesatan mereka. Adapun bagi orang-orang yang beriman, akan menambah anugerah, rahmat bagi mereka. Fasubhana man fawata baina ibadih. Maha suci Allah yang telah membuat hambanya bertingkat-tingkat. Nah, berbeda-beda, ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang kafir sesuai dengan kelakuannya, ya, karena perbuatannya. Yang mukmin semakin Allah tambah keimanannya karena juga sebab perbuatannya atau amalannya, ya, semakin beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wan farada bil hidayati wal idlal, dan maha suci Allah yang bersendirian dalam hal memberikan hidayah dan dalam hal menyesatkan. Summa dzakara hikmatahu fi idlali man yudilluhum. Kemudian Allah menyebutkan hikmah dalam penyesatan orang-orang yang Allah sesatkan. Wa ana dzalika adlun minhu ta'ala, dan bahwasannya hal tersebut adalah merupakan keadilan dari Allah. Jangan dikatakan ketika Allah menyesatkan hamba-hambanya, berarti Allah zalim, ya, kepada hamba-hambanya. Tidak. Hikmah dari penyesatan orang-orang yang Allah sesatkan, yang demikian itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, Allah berfirman, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Perhatikan, dan tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Jadi yang Allah sesatkan adalah orang-orang yang fasik. Ai al-kharijina an ta'atillah, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Al-mu'anidina li Rasulillah, yang mereka menentang rasul-rasul Allah. Alladzina saru fisku wasfahum, orang-orang yang sifat fasik menjadi sifat mereka. Orang-orang yang kefasikan itu menjadi sifat mereka. Fala yabghuna bihi badala, yang mereka enggak mau mengganti sifat kefasikan tersebut. Enggak mau melakukan ketaatan. Enggak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Enggak mau membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak mau mengganti kefasikan dengan ketaatan. Faqtadat hikmatuhu ta'ala idlalahum. Maka mengharuskan hikmah Allah Subhanahu wa taala ini mengharuskan untuk menyesatkan mereka. Li'adami salahiyatihim lil huda, karena mereka tidak pantas untuk mendapatkan petunjuk. Ya. Kama qadat hikmatuhu wa fadluhu hidayata man ittasafa bil iman wa tahala bil a'mali shaliha, sebagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan, hikmah Allah dan karunia Allah, keutamaan Allah mengharuskan diberinya hidayah orang-orang yang bersifat dengan sifat keimanan dan amal soleh. Orang yang beriman dan berhias dengan amal soleh, maka hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan apa? Memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang tersebut. Ini makna wa ma yadullu bihi ilal fasikin, dan tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Nah, sehingga orang-orang yang Allah sesatkan, adalah orang-orang yang fasik. Dan ini merupakan bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang-orang yang kafir, mereka masuk ke dalam jannah, juga orang-orang beriman masuk ke dalam jannah, maka ini bukan keadilan. Tetapi keadilan adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa orang-orang kafir di dalam an-nar, dan Allah memasukkan orang-orang beriman ke dalam jannah. Ini keadilan. Maka demikian pula, ketika Allah menyesatkan orang-orang yang fasik, ini merupakan keadilan. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, beriman dan beramal soleh, maka ini merupakan bentuk adlun minhu ta'ala, keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal fisku nau'an, kefasikan itu ada dua macam. Nau'un mukhrijun minad-din, kefasikan pertama yaitu kefasikan yang mengeluarkan dari agama Islam. Wa huwal fiskul muqtadi lil khuruj minal iman, yaitu kefasikan yang mengharuskan keluarnya pelakunya dari keimanan. Kal madzkur fi hadhihi al-ayah wa nahwiha, seperti kefasikan yang disebutkan dalam ayat ini dan dalam ayat-ayat yang lainnya. Wa ma yadullu bihi ilal fasikin, tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang yang fasik. Orang-orang fasik di sini disebutkan adalah orang-orang kafir. Nah, keluar dari agama. Kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa nau'un yang kedua, wa nau'un ghairu mukhrijin 'anil iman. Jenis yang kedua adalah kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keimanan. Dia banyak berbuat maksiat, fasik dia. Minum khamr, zina atau yang lainnya. Fasik dia. Tetapi tidak mengeluarkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Tetap dia orang beriman, tetapi naqisul iman, lemah keimanannya, kurang keimanannya. Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang fasik tetapi tidak keluar dari Islam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka fatabayyanu, lakukanlah cross check, ceklah kebenaran berita tersebut, telitilah kebenaran berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Baik. Fasik di sini tidak mengeluarkan dari keimanan atau dari Islam. Selesai dari ayat yang ke-26 dari surat Al-Baqarah. Naam. Ayat yang selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang fasik. Menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang yang fasik. Namun karena waktu yang terbatas, sudah masuk waktu sholat isya, maka pembahasan ayat yang ke-27 dari surat Al-Baqarah ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.